terus melangkah kemana dia mau. Tak peduli kata-kata bijaksana yang datang padanya. Terus pergi dan mengayunkan langkah, mencari yang tak jelas. Entah apa ukurannya, tapi si bebal selalu merasa benar. Itulah celakanya. Apapun yang baik, yang justru sejatinya benar, ditolaknya. Karena kebenaran baginya adalah dirinya. Apa yang dipahaminya, apa yang diinginkannya. Ia terus mengayunkan langkah dan sudah bisa kita duga. Langkahnya salah dan semakin menggila. Ya, ia sedang seperti orang yang pergi ke satu titik ingin membunuh diri. Lalu sesaat kemudian dia sadar salah melangkah dan coba berkata, berteriak dengan nyaringnya, menyesal. Namun sayang, seringkali pula tak cukup waktu untuk berbalik dan mencari hikmat. Berbalik dan berteriak kepada hikmat. Waktu hilang sudah, penyesalan tiada guna. Karena itu, sebelum kata penyesalan terucap dari mulut, berpikirlah sebelum bertindak, supaya tiap hidup tak membuang waktu percuma. Sebaliknya, dari tiap tindakan yang dipikirkan matang akan melahirkan tindakan baru dan tak membuang waktu, melainkan menjadi investasi bernilai tinggi yang tak bisa diambil siapapun dengan alat apapun karena terpatri dalam hati. Bijaksana Amsal mengajarkan kita nilai-nilai tinggi yang abadi. Pegang dan jangan lepaskan. Semoga tak ada kata menyesal di kehidupan. Kalaupun terjadi, selalu tepat waktu.